Mitra bisnis, DPR berencana membatasi investasi asing di sektor perkebunan menjadi hanya maksimal 30%. Tidak hanya itu, kepemilikan lahan perkebunan satu kelompok perusahaan perkebunan ingin dibatasi maksimal 100 ribu hektar. Dan perusahaan perkebunan juga wajib memberikan minimal 20% sahamnya ke petani. Ada komentar? Usulan pembatasan seperti ini dirasa sudah tidak relevan, mengingat sistem ekonomi yang semakin terbuka dan akan berlakunya pasar bebas ASEAN di tahun depan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda soal ini? Saya setuju. Tapi ada masalah lain yang sangat perlu diperhatikan. Yang perlu menghidupi bangsanya itu adalah pemerintahnya, bukan orang lain. Bisa itu. Yang bisa menghidupi rakyat kita itu adalah kita sendiri. Dan untuk itu perlahan kita sendiri. Kayak itulah Kongo yang itu. Kan ke Kongo bergolak karena begitu. Tapi sekarang sudah dikembalikan. Dan mereka itu sudah sadar. Karena bukan mungkin orang asli itu dia si A. Tapi pakai nama si B, si C, si D, si E. Dia suka. Makanya kalau memang betul-betul begitu, undang-undang baru mengenai itu harus betul-betul dijaga. Seperti bagaimana kami sekarang membuat undang-undang perindustrian maupun undang-undang perdagangan. Itu kan saya ikut terlibat di dalamnya. Ya kita sekarang mungkin betul-betul undang-undang yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Asal mau, memang ada sulit dibanding Thailand, China, Malaysia, yang satu ini ya, satu pulau. Kita itu kan berserakan gitu ya. Memang ini berbahaya, agak kena terpaksa pecah. Apalagi kan Papua jauh ya, pengawasannya susah. Tapi tidak ada jalan lain, mau maju atau tidak. Maksudnya rakyatnya ya. Kalau enggak rakyat ini makin melarat. Karena si pemilik modal ini dari manapun dari timur maupun dari barat akan membeli lahan itu besar-besaran dan mereka itu akan menguasai pertumbuhan negara itu. Karena lahan itu kan yang menentukan pangan maupun komoditi komoditi lain itu kan itu. Nah, kita manfaatkanlah semacam maksimal mungkin itu bangsa kita. Usulan untuk pemerintah Pak terkait hal ini. Yang penting penegakan hukumnya, implementasinya itu yang benar ya. Untuk membuat implementasi benar, maka undang-undang atau peraturan pemerintah itu jangan tebal-tebal gitu. Nah, kita di provinsi itu 17 PP, kita bikin 6 PP aja. Karena terlalu banyak juga jadi kacau dan ricu. Ya, mudah dimengerti. Demikian Ketua Umum Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya, Mandariska.